cuma diam. Hakmu jangan takut mencoba yang baru. Awas ada janji palsu, pastikan yang jujur jadi pilihanmu. Juga matamu, besarkan nyalimu. Kalau ingin maju, tetap pilih aku jadi nomor satu. Kamu, kita semua punya peranan. Tentukan satu dari banyak pilihan, biar lebih baik demi masa depan. Indonesia.